berkenaan dengan permasalahan Rohingya, apakah ada kalam-kalam daripada para masyayikh berkenaan Rohingya dan apa nasihat mereka kepada kita, macam mana cara kita nak bersikap? Kerana di media sosial berbagai-bagai versi, so kita tak tahu yang mana satu yang benar. Ini langsung direkam. Baik. Masalahnya sekarang adalah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Futuhi rahimahullahu taala di dalam Syarah Al-Kaukabul Munir, yaitu apa? Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Hukum terhadap suatu perkara itu adalah cabang dari penggambarannya. Maka sebelum kita menghukumi, baru kita harus memiliki apa? Gambaran yang cukup. Kalau gambaran tidak cukup, boleh jadi hukumnya itu akan salah. Makanya untuk apa? Untuk kita memahami kasus Rohingya ini, kita perlu data yang cukup. Sementara sekarang ini data itu saling bertabrakan satu sama lain. Sebagian menggambarkan muslimin yang terdolimi, sebagian menggambarkan muslimin yang memulai, muslimin di wilayah situ memulai untuk mendolimi sebagian wanita-wanita yang di sana dan sebagainya, dan seterusnya. Manakala beritanya itu tidak jelas, maka tentunya untuk menyampaikan hukum itu sulit. Kalau ini langsung diminta jawabannya, jelas Anda belum tahu jawaban para ulama. Tetapi intinya kembalinya adalah kepada apa firman Allah Ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabbana ghufir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wangsurna alal qawmil kafirin. Yaitu doa orang-orang tersebut, yaitu doa orang-orang yang beriman adalah mereka mengatakan, Rabbana Rabbana ghufir lana dhunubana, wahai Rabb kami, ampunilah kami dosa-dosa kami, wa israfana fi amrina, dan perbuatan kami yang melampaui batas di dalam urusan kami, wa sabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin, dan kokohkanlah kaki-kaki kami dan tolonglah kami untuk menghadapi orang-orang kafir. Kita tahu bahwasanya sebagus apapun kita, kalau kita adalah orang bagus, kita tetap mengalami dosa, dan telah datang dalil yang banyak yang menunjukkan bahwasanya apa sebab kekalahan dan sebab musibah itu adalah dosa-dosa kita sendiri. Maka sebelum kaum muslimin itu membicarakan, oh mereka mendolimi kita, mereka begini-begini, hendaknya kaum muslimin bercermin, apakah selama ini mereka telah memenuhi hak Allah Ta'ala sebelum mereka menuntut orang lain memenuhi hak mereka, ataukah selama ini mereka yang justru membelakangi dan menyia-nyiakan hak Allah. Mereka sibuk untuk memikirkan hak asasi manusia untuk liberal, yaitu bebas dari syariat Allah, sementara mereka sendiri tidak mau memenuhi hak Allah. Hak untuk apa? Allah Ta'ala ditauhidkan. Berapa banyak dari muslimin yang masih apa? Masih sujud dan rukuk di kubur, sholat di kubur. Berapa banyak dari mereka yang masih datang ke bomo-bomo untuk apa? Untuk minta bantuan kepada jin, tidak merasa cukup dengan bantuan Allah Rabbul Alamin. Dan berapa banyak dari mereka yang menyia-nyiakan sunnah Nabi, mengaku ahlu sunnah tapi banyak membuat bid'ah, mengaku ahlu sunnah tapi kalau dikatakan ini sunnah Nabi dalilnya gini, mereka mengatakan oh itu hanya sunnah. Berapa banyak hak Rasul SAW yang masih mereka sia-siakan. Dan berapa banyak wali-wali Allah, wali yang sebenar, yang mereka membela agama Allah, justru mereka musuhi. Mereka katakan, oh ini Wahabi, ini sesat. Padahal justru yang mereka tuduh sesat itu yang paling sesuai dengan dalil, yang paling apa itu taat kepada dalil. Tidak peduli apakah itu yaitu ini wajib ataukah mustahab, mereka kerjakan. Tidak ambil kisah itu perkara yang haram ataukah makruh, mereka tinggalkan. Apakah yang mereka musuhi tadi itu sebenarnya lebih taat kepada Allah, ataukah orang-orang muslimin tadi yang mereka itu yang haram mereka kerjakan, yang wajib mereka tinggalkan, apalagi perkara yang makruh dan perkara yang mustahab, mereka tidak ambil kisah itu. Boleh jadi perkara-perkara ini yang menyebabkan timbulnya celah besar, yang menyebabkan Allah tidak lagi mengirimkan para malaikat untuk menolong kaum muslimin. Padahal Allah Ta'ala telah berjanji, walau qatalakumul ladzina kafaru lawalaul adbara tsumma la yunsarun. Seandainya orang kafir itu memerangi kalian, mereka pasti akan lari ke belakang dan mereka tidak tertolong. Kenapa sekarang di berbagai medan peperangan dan medan pertempuran kaum muslimin selalu kalah, selalu terinjak? Jawabannya adalah apa? Al-jaza min jinsil amal. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Balasan itu sesuai dengan amalan. Rabbmu itu tidak mendolimi para hamba. Kama tadi nutudan. Sebagaimana engkau berbuat, seperti itu engkau diperlakukan. Sebagaimana kalian berbuat kepada syariat Allah, yaitu kalian injak-injak syariat Allah, seperti itu pula kalian akan diperlakukan oleh Allah Ta'ala. Maka hendaknya orang itu bercermin, apa yang menyebabkan mereka itu mengalami itu semua. Kalau dari sisi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak pernah mengingkari janjinya. Allah Ta'ala telah berfirman, yaitu apa? Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia sendiri. Allah Ta'ala telah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri-negeri itu mau beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan tidak selalu dengan mulut, tapi dengan apa? Lisanul hal, perbuatannya menunjukkan mereka tidak percaya pada Allah. Maka apa? Maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Jadi yang menyebabkan hilangnya rizki, yang menyebabkan berkurangnya keamanan adalah perbuatan kaum muslimin sendiri. Wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan fa kafarat bi an'umillah fa adzaqahu Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Allah membuat permisalan tentang suatu negeri yang mereka itu dulunya adalah aman dan rizkinya datang dari berbagai tempat dengan sangat banyaknya, tapi apa? Fa kafarat bi an'umillah, mereka itu kufur terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah. Allah menyuruh untuk taat pada Rasul, mereka tidak mau. Allah menyuruh untuk mencontoh Rasul, tapi mereka lebih suka mencontoh kepada orang-orang kafir. Akibatnya apa? Fa'adzaqahallahu libasal ju'. Allah menjadikan mereka merasakan pakaian kelaparan. Semula mereka dikepung oleh nikmat dari berbagai tempat, sekarang mereka dikepung oleh kelaparan bagikan pakaian yang mengepung badan. Wal khauf, dulu mereka diliputi oleh keamanan, sekarang nikmat itu dicabut, dipenuhi dengan ketakutan. Bima kanu yaksibun, dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Jadi Allah Ta'ala tidak pernah merubah kenikmatan kecuali karena hamba itu yang merubah menjadi suatu kekufuran. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang ma'ruf, innallaha lam yakun dzalika bi annallaha lam yakun mughayyira nikmatan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu dikarenakan Allah tidak pernah merubah kenikmatan yang Dia berikan kepada suatu kaum sampai mereka yang merubah kenikmatan itu sendiri. Kenikmatan dirubah jadi kekufuran, ketaatan dirubah menjadi kedurhakaan, ketauhidan dirubah menjadi kesyirikan dan seterusnya. Ketika datang dakwah yang benar, mereka justru memusuhi. Maka kalau sahabat setia mereka yang berdakwah tanpa minta upah, justru mereka musuhi dan mereka lebih suka untuk mendengar dakwah para ustadz-ustadz yang selalu minta upah mengeruk harta mereka. Maka jangan harap untuk mereka itu ditolong oleh Allah Ta'ala. Barasan keberpalingan adalah keberpalingan. Manakala mereka berpaling dari syariat Allah, maka Allah pun berpaling dari menolong mereka dan seterusnya. Telah banyak nasihat kepada nasihat para ulama kepada apa saudara-saudara kita yang di Palestina, dan itu boleh dikiaskan dengan apa keadaan yang dirahinya dan di seluruh permukaan bumi ini, karena kisnya intinya adalah sama. Allah Ta'ala tidak pernah mendolimi hamba, dan Allah Ta'ala tidak pernah untuk apa untuk mengingkari janjinya. Itu adalah jawaban yang pertama. Maka apa ayat tadi adalah menjadi kunci yang penting. Kita harus banyak bertobat dan mohon ampun atas sikap kita yang melampaui batas dan dosa-dosa kita. Kemudian apa? Bukan berarti karena kedzaliman kita itu boleh musuh kita menginjak-injak kita dan sebagainya. Tetap kedzaliman seorang muslim itu tidak lebih besar daripada kedzaliman orang kafir. Tetap kedzaliman orang kafir adalah lebih besar, lebih jahat dan lebih buruk. Muslim yang durhaka kepada Allah, tetap dia lebih baik daripada sepenuh bumi orang kafir. Maka tetap dari sisi syariat, orang kafir tidak berhak untuk berbuat jahat kepada orang muslim. Tapi apa? Keadilan itu boleh. Tapi yang dilakukan oleh orang kafir sekarang, baik di Palestina ataupun di wilayah-wilayah yang lain dan di Rohingya, itu adalah kedzaliman yang melampaui batas. Maka dari sudut pandang takdir, kita tahu Allah Ta'ala sedang apa memberikan peringatan kepada kita. Tapi dari sudut pandang syariat juga apa, bahwasanya orang kafir itu mereka memang telah melampaui batas. Maka bukan berarti kita bersikap seperti sikap apa orang-orang sufi. Karena orang sufi di zaman Abu Hamid Al-Ghazali, mereka tidak mau membela kaum muslimin yang di Palestina dengan alasan apa? Kaum muslimin durhaka pada Allah, maka biarkan mereka dihukum oleh Allah. Maka disebutkan dalam biografi Abu Hamid Al-Ghazali, yaitu apa? Ketika Palestina itu sedang digempur, sementara muslimin berperang habis-habisan, justru dia menari-nari di masjid. Ini bukan sesuatu akhlak yang betul. Demikian pula kita dapatkan ketika perang di Ambon, kita tahu kalau saudara kita di Ambon mereka banyak durhaka pada Allah sehingga dihukum. Tapi apa? Tetap kita harus membela saudara kita terhadap kedzaliman, karena orang kafir zalimnya melampaui batas. Kita perangi mereka, justru orang-orang jamaah tabligh adalah sufi gaya baru, ma'ruf. Mereka di waktu itu di kapal Rinjani, Bukit Rinjani, mereka bilang kepada kita, "Enggak usah kalian bantu orang-orang di Ambon itu. Mereka itu durhaka pada Allah, maka mereka layak untuk disiksa seperti itu." Ini adalah kalimat yang jahat. Tapi apa? Sebenarnya mereka adalah dari satu sisi mereka jahat kepada muslimin, mereka condong kepada orang kafir. Memang kenyataannya sufi condong pada orang kafir, ma'ruf. Dan dari sudut pandang yang lain mereka memang takut untuk yang namanya jihad. Tayib. Kemudian apa setelah perang dalam 2 tahun itu alhamdulillah kaum muslimin menang di Ambon, mulai orang jemaah tabligh datang lagi berdakwah dan sebagainya. Mana kemarin mereka kemana itu? Kenapa enggak sekalian pergi aja? Ini negeri maksiat, pergi aja kalian. Silakan pergi ke Israel. Israel negeri yang baik. Ma'ruf, mereka dakwahnya di Israel malah. Tayib. Jadi dari sudut pandang yang pertama kita harus memeriksa diri sendiri, dari sudut pandang yang lain kita harus membela saudara kita semampu kita. Yang mampu dengan doa, yang mampu dengan harta, yang mampu dengan penampungan, yang mampu dengan kalimat, dan juga apa, kita betul-betul berdoa kepada Allah Ta'ala, wasabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin, dan kokohkanlah kaki-kaki kami dan tolonglah kami terhadap orang kafir. Dan bukan hanya dengan doa tentunya, tapi apa, betul-betul dengan usaha. Kita tahu bahwasanya Allah tidak akan menolong kita dengan semata-mata doa sementara kita sendiri malas berusaha. Tapi apa, kita juga berusaha dan kita berdoa. Allah Ta'ala telah mengatakan apa itu, ing tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian mau menolong agama Allah, yaitu apa, pelajari agamanya dengan baik dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki kalian. Jadi untuk kekokohan kaki, jangan hanya berdoa sementara kalian sendiri tiap hari pergi ke diskotek, minum minuman yang keras dan tidak mau sholat, tapi juga berusaha tolong agama Allah agar Allah juga mengokohkan kaki kalian. Ilahuna wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.